saat kau jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Sepanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah satu, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Saat dunia mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Dan tersesat, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindung. Saya pelindung.